yang dulu, yang selalu di sisiku, yang tersenyum, yang menangis, yang bersandar di pelukku. Kau dewiku, kau cintaku, kau yang selalu di sini saat kau milikku. Tak mungkin ku berpaling, kau terukir di hatiku yang dewiku, kau cintaku, kau yang selalu di sini saat kau milikku. Tapi kau telah pergi, meninggalkan diriku, hancurkan hatiku. Kau beri sejuta berita bertepi. Masihkah kini diriku di hatimu? Mungkin ku tak pernah berikan inginmu, wujudkan mimpimu, tapi kau miliki cinta hatimu. Bawa kembali seperti kau yang dulu, saat kau milikku. Kau yang selalu di sini.